Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah menyebutkan tentang hukum al-hamal war-ridha. Tentang hukum puasa bagi wanita yang hamil dan menyusui. Andai kata dia tidak sanggup untuk melakukan puasa, apa saja yang diharuskan terhadap dia? Apakah qadha atau fidyah atau dua-duanya? Telah kita sebutkan adanya perbedaan pendapat dalam hal ini dari kalangan para ulama. Al-mu'asirin pada zaman sekarang ini, di antara al-mu'asirin para imam, para ulama kibar seperti Syekh Utsaimin dan Syekh Bin Baz, dan juga lajnah daimah yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahumullah, berpendapat tidak ada fidyah bagi wanita hamil dan menyusui, dan wajib bagi dia untuk mengqadha. Karena fidyah itu berlaku bagi yang memiliki halangan yang sifatnya terus menerus, seperti orang yang sudah tua yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa, atau orang yang sakit. Nah, yang sakit yang mana barakallahu fikum sudah divonis oleh dokter kemungkinan sembuhnya sedikit atau bahkan tidak mungkin. Yang seperti inilah yang diperbolehkan bagi dia untuk membayar fidyah. Barakallahu fikum. Akan tetapi para imam yang lain, para ulama yang lain, barakallahu fikum, seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya, dan sebagaimana yang diriwayatkan dari riwayat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa bagaimanapun keadaannya, apapun alasan bagi wanita hamil dan murdi ketika dia meninggalkan saum, baik itu terkait dengan dirinya alasannya atau terkait dengan anak atau janin yang ada di dalam perutnya, maka barakallahu fikum dia membayar fidyah dan tidak perlu melakukan qadha. Barakallahu fikum. Sebagaimana riwayat-riwayat yang sudah kita sebutkan yang sahih dari dua sahabat tersebut. Dan inilah pendapat yang dirojikan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, dikarenakan tidak adanya dari kalangan sahabat yang menyelisihi dua orang ini. Tidak ada riwayat dari kalangan sahabat selain dua orang ini yang menyelisih fatwa barakallahu fikum atau pendapat dari dua sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan, fatalakhasa min dzalika annal asbabal mubihata lil fitri arba'atun. Maka kesimpulan dari yang disebutkan di atas, bahwasanya sebab-sebab yang diperbolehkan untuk berbuka ada empat. Yang pertama adalah as-safar wal marad, safar, sakit, wal haid wan nifas, haid dan nifas. Kemudian al-khawfu minal halak, kekhawatiran dari kebinasaan atau madarat, kama fil hamili wal murdi, sebagaimana hal ini terjadi pada wanita yang hamil atau menyusui. 6. Maka dengan ini kita menyelesaikan pembahasan yang pertama tentang uzur-uzur yang diperbolehkan seseorang untuk berbuka. Nah, pembahasan berikutnya adalah nam al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan kedua, muftiratus shaim, pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa. Sebelum kita masuk pada pembahasan ini, ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Tsumma ladaina qa'idatun muhimmatun li talibil ilmi, wa hiya annana idza syakakna fi syai'i amuftirun huwa am la, fal aslu adamul fitri. Fala najra'u ala an nufsida ibadatan muta'abbidin lillahi illa bidalilin wadih yakunu lana hujjatan indallahi azza wajal. Ada sebuah kaidah yang penting untuk diketahui oleh seorang penuntut ilmu terkait dengan pembatal-pembatal shaum, yaitu apabila kita ragu tentang sesuatu, apakah sesuatu ini membatalkan puasa atau tidak, fal aslu adamul fitri, maka hukum asalnya adalah tidak membatalkan puasa. Hukum asal dari segala hal, barakallahu fikum, itu tidak membatalkan puasa. Maka kita tidak boleh sembarangan untuk mengatakan puasa kita rusak, puasa seseorang itu batal, barakallahu fikum, kecuali dengan dalil yang jelas, yang mana dalil jelas ini bisa menjadi hujjah, barakallahu fikum, bagi kita nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga la nataqawwal biduni ilm, sehingga kita tidak berucap tanpa ilmu. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, segala hal, barakallahu fikum, pada bulan Ramadan adalah tidak membatalkan puasa, kecuali di situ ada dalil yang menjelaskan bahwa perkara tersebut membatalkan shaum. Nah, dan kita tidak boleh bergampang-gampangan mengatakan menghukumi puasa seseorang itu batal dengan alasan-alasan yang tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal seperti ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, wahiyal asya'ul lati tufsidu 'ala shaimi shaumahu wa tuftiruhu wa yuftiru shaim bi fi'li ahadil umuri taliyah. Pembatal-pembatal shaum, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa seseorang, yang merusak dan membatalkan puasa seseorang. Maka puasa seseorang itu rusak atau batal ketika dia melakukan salah satu dari hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah al-aklu awi syurbu amdan. Al-aklu awi syurbu amdan. Makan dan minum sengaja. Liqaulihi ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaitil aswadi tsumma timus siyama ilal lail. Kemudian makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian antara benang putih dan benang hitam, barakallahu fikum, dari fajar. Kemudian setelah itu sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Nah, telah kita sebutkan ada sebagian sahabat, salah seorang sahabat ketika turun ayat ini, dia bahkan sampai menaruh benang di bantalnya. Maka dia akan terus makan dan minum sampai dia bisa membedakan ini benang hitam dan ini benang putih. Naam. Barakallahu fikum. Padahal maksudnya bukan demikian. Maksud benang hitam dan benang putih di sini adalah barakallahu fikum al-khaitul abyad. Benang putih maksudnya adalah cahaya fajar. Cahaya fajar shadiq, yang mana cahayanya itu melintang. Barakallahu fikum. Adapun al-khaitul aswad maksudnya di sini adalah al-lail, zulmatul lail, kegelapan malam. Benang hitam diibaratkan di dalam ayat ini seperti gelapnya malam di dalam ayat ini disebut dengan benang hitam. Dan juga di dalam hadis disebutkan inna bilalan yu'adzin bil-lail. Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan adzan masih dalam kategori malam, kata Nabi. Fakulu washrobu hatta yu'adzin ibnu ummi maktum. Makan dan minumlah kalian sampai ibnu ummi maktum mengumandangkan adzan. Dan ibnu ummi maktum adalah seorang yang buta, dan dia tidak akan mengumandangkan adzan kecuali ketika dikatakan asbahta asbahta, sudah pagi, sudah pagi. Nah, sudah masuk waktunya. Faqad bayyanatil ayatu annahu la yubahu lis-sha'imi al-aklu wasyurbu ba'da tulu'il fajri hatta al-lail ghurubi syams. Maka ayat ini telah menjelaskan bahwasanya tidak diperbolehkan bagi orang yang berpuasa makan dan minum setelah terbitnya fajar. Barakallahu fikum, setelah terbitnya fajar sampai pada malam hari. Naam, yaitu setelah sampai terbenamnya matahari. Amma man akala aw syariba nasiyan fasiyamuhu sahihun. Adapun barang siapa yang makan dan minum lupa, karena dia lupa, maka puasanya tetap sah dan wajib bagi dia untuk memakan, menahan dari makan dan minum ketika dia ingat. Barakallahu fikum. Atau ketika dia diingatkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang makan dan minum, barang siapa yang lupa, barakallahu fikum, bahwa ketika itu dia berpuasa, kemudian dia makan dan minum, maka hendaklah dia terus menyempurnakan shaumnya, barakallahu fikum, karena yang demikian itu Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan makan kepada dia dan memberikan minum kepada dia. Nah, sengaja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayang dia kepadanya dengan memberikan makan dan minum ketika dia berpuasa. Dan ini termasuk dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Kemudian yang terkait dengan hal ini juga, apa hukum mencicipi makanan? Mencicipi makanan disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, sebuah riwayat dari Imam Ahmad, perkataan Al-Imam Ahmad. Qala Ahmad ahabbu ilayya an yajtaniba dzauqut ta'am au dzauqut ta'am. Saya lebih senang untuk dijauhi, nah, mencicipi makanan tersebut. Mencicipi tapi tidak ditelan, hanya mencicipi, sebatas mencicipi, rasanya garamnya sudah cukup atau tidak, manisnya sudah cukup atau tidak. Nah, yang saya lebih senang untuk dijauhi, kata Al-Imam Ahmad, fa in fa'ala lam yadurruhu wa la ba'sa bihi. Kalau seandainya tetap dilakukan, maka tidak akan, tidak memudaratkan puasanya, dan hal ini tidak mengapa, kata beliau. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la ba'sa an yadhuqa at-ta'am al-khalla wa syai'a yuridu syira'ahu. Tidak mengapa seseorang itu mencicipi makanan sebatas sampai ke lidah kemudian dia buang. 6. Baik itu berupa cuka atau dan yang lainnya, atau benda yang ingin dia beli. 6. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa, wa dzauqu at-ta'ami yukrahu li ghairi hajah. Mencicipi makanan hukumnya makruh kalau tanpa kebutuhan, tanpa hajah. Nah, dia tidak memiliki hajah. Nah, hanya sebatas penasaran saja. Nah, dia mencicipi makanannya seperti ini makruh, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lakin la yuftiruhu au yufattiruhu, la yuftiruhu. Akan tetapi tidak membatalkan puasanya. Hukumnya makruh, akan tetapi tidak sampai membatalkan puasanya kalau seandainya dilakukan tanpa adanya kebutuhan. Wa ammalil hajah fa huwa kal madmadah. Kalau seandainya itu dilakukan karena adanya kebutuhan, fa huwa kal madmadah, maka barakallahu fikum, hukumnya sama dengan kumur-kumur. Sama dengan kumur-kumur. Kita kalau kumur-kumur, walaupun kita sudah berupaya untuk mengeluarkan air dari mulut kita, tetap mesti ada yang tersisa. Naam. Begitu pula dengan mencicipi makanan. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini, kalau dilakukan karena adanya sebuah kebutuhan, fahuwa kal maghmadah, maka yang seperti ini sama hukumnya seperti berkumur-kumur. Naam, kita lanjutkan. Wa yufsidu shauma bis-su'ub aw bis-sa'uq. Dan puasa itu rusak atau dibatalkan karena perbuatan as-sa'ud, karena melakukan as-sa'ud. Apa itu as-sa'ud? Wa huwa dawa'un yusabbu fil anf. Obat yang dimasukkan melalui hidung. Atau apa saja yang dimasuki melalui hidung. Maka puasa yang puasa akan rusak dan batal ketika seseorang melakukan perbuatan ini. Karena barakallahu fikum, ketika dimasukkan ke dalam hidung, nah, itu akan sampai ke perut karena salurannya nyambung. Barakallahu fikum. Beda dengan memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Nah, apabila memasukkan benda, barakallahu fikum, kemudian sampai ke lambung atau ke perut, maka yang seperti ini membatalkan puasa, baik itu berupa obat ataupun yang lainnya. Dalilnya adalah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadits Nabi ketika beliau mengatakan kepada salah seorang sahabat yang bernama Laqit bin Sabrah. Laqit bin Sabrah. Beliau mengatakan, "Baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman." Baligh fil istinsyaq. Bersungguh-sungguhlah kalian memasukkan air ke hidung ketika berwudu. Jadi kalau berwudu kita dituntut, nam diperintahkan oleh Nabi untuk bersungguh-sungguh di dalam memasukkan air ke dalam hidung, dihirup. Nah, illa antakuna sha'iman, kecuali barakallahu fikum engkau dalam keadaan berpuasa. Nah, karena yang seperti ini bisa membahayakan shaum yang dia amalkan, karena bisa sampai ke perut, ke lambung air tersebut. Sehingga oleh karena itu ketika bulan puasa, nah, ketika dia berwudu maka tidak diperbolehkan untuk dia bersungguh-sungguh atau terlalu dalam menghirup air ke dalam hidung, karena yang seperti ini bisa merusak ibadah puasa yang kita lakukan. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, "Wa hadza yadullu ala anna as-sha'im la yubalig fil istinsyab." Ini menunjukkan bahwa seorang yang berpuasa tidak bersungguh-sungguh di dalam al-istinsyab, memasukkan air ke dalam hidung. "Wala na'lamu li hadza illatan illa anna al-mubalaghah takunu sababan li wusulil ma' ila al-ma'iddah." Dan kita tidak tahu sebab dari larangan ini kecuali dikarenakan mubalaghah fil istinsyaq adalah sebab yang menyampaikan air ke dalam perut atau ke dalam lambung. Wa hadza mukhillun bis-shaum. Maka yang seperti ini mengurangi ibadah puasa yang kita lakukan. Fa wa ala hadza fanaqul. Maka atas ini kita katakan, kata Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin, kullu ma wasala ila al-ma'iddah an tariqil anfi awil fami fa innahu muftirun. Setiap apa saja yang sampai ke dalam perut dari jalur hidung dan mulut itu membatalkan shaum. Itu membatalkan shaum. Nah. Kenapa di sini beliau hanya mengkhususkan dari hidung dan mulut? Karena di sana ada beberapa jalur, nam barakallahu fikum, yang mana kalau seandainya kita menaruh atau menaruh benda di situ bisa sampai ke dalam kerongkongan, ke dalam kerongkongan seperti tetes air mata, obat tetes air mata, atau menggunakan al-kahl, menggunakan al-kahl, celak. Nah, dan dikatakan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah bahwa menggunakan celak itu tidak membatalkan shaum. Menggunakan celak itu tidak membatalkan shaum. Barakallahu fikum. Alasannya apa? Alasannya apa? Walaupun di sana ada para ulama yang tidak membolehkannya dan mengategorikannya sebagai muftiratus shaum, mengategorikannya sebagai pembatal shaum. Alasannya adalah wal adhar annahu la yuftiru bi syai'in min dzalik. Fa inna siyama min dinil muslimin alladhi yahtaju ila ma'rifatihi al khas wal 'am. Al adhar, yang lebih benar bahwa hal demikian diantaranya adalah menggunakan celak itu tidak membatalkan shaum. Karena puasa ini adalah bagian dari agamanya kaum muslimin secara baik secara khusus ataupun secara umum, yang mana ketentuan-ketentuan di dalam ibadah puasa ini harus diketahui oleh setiap kaum muslimin baik secara umum ataupun secara khusus. Falau kanat hadhil umur mimma harramahallahu wa rasuluhu fisyam wa yufsidu shauma biha lakana hadha mimma yajibu bayanuhu ala rasul. Kalau seandainya perkara-perkara ini termasuk di antara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya ketika berpuasa dan bisa membatalkan puasa, maka niscaya hal ini merupakan di antara hal-hal yang harus dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti haramnya makan dan minum ketika berpuasa. Dan juga kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya bahwa menggunakan celak itu membatalkan puasa, la alimahus sahabah, maka niscaya para sahabat akan menyampaikan mengetahuinya. Wa ballaghuhu al ummata kama ballaghu sa'ira syar'ihi, maka niscaya mereka akan menyampaikannya kepada umat tentang tidak diperbolehkannya menggunakan celak walaupun bisa sampai ke dalam kerongkongan. Naam, maka niscaya mereka akan menyampaikannya kepada umat sebagaimana mereka menyampaikan syariat-syariat yang lain kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma lam yangkul ahadun min ahli al-ilmi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika la haditsan sahihan wala dha'ifan wala musnadan wala mursilan ulima annahu lam yadhkur syai'an min dzalik. Naam. Maka ketika tidak ada nukilan dari seorang pun dari kalangan ahlul ilmi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang demikian, baik itu hadis sahih, hadis dhaif, wala musnadan wala mursalan, baik itu hadisnya itu bersambung dengan sanadnya ataupun hadis yang terputus sanadnya, ulima annahu lam yadhkur syai'an min dzalika. Kalau seandainya tidak ada riwayat tentang demikian dari Nabi, maka menunjukkan bahwa dapat diketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyampaikannya, tidak pernah menyebutkannya. Barakallahu fikum. Wal haditsul marwi fil kahli dhaifun. Adapun hadis yang diriwayatkan tentang tidak bolehnya menggunakan celak ketika puasa, barakallahu fikum, hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Nah, maka kita kembali kepada kaidah yang tadi kita sampaikan. Naam, barakallahu fikum, annana idza syakakna fi syaik amuftirun ahwa huwa amla, apabila kita ragu tentang sesuatu apakah dia itu membatalkan shaum atau tidak, maka jawabannya adalah fal aslu adamul fitr, maka hukum asalnya adalah tidak membatalkan. Kita tidak boleh menghukumi sesuatu itu membatalkan shaum kecuali dengan dalil, kecuali dengan ilmu, yang mana ilmu ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa bi kulli ma yasilu ilal jawf walau kana min ghairil fami mimma huwa fi hukmil akli wasyurbi kal ibril mughadhdhiyah, dan setiap yang bisa menyampaikan ke lambung, setiap jalur yang bisa menyampaikan ke lambung, naam, barakallahu fikum, walaupun tidak dari jalur mulut masuknya, mimma huwa fi hukmil akli wasyurbi, yang mana hukumnya sama dengan hukum makan dan minum, seperti menggunakan suntikan, menyuntik, yang mana suntik ini barakallahu fikum kandungannya bisa menguatkan, atau menggunakan cairan infus barakallahu fikum yang bisa fungsinya sebagai ganti dari makanan, maka yang seperti ini membatalkan shaum, membatalkan puasa. Nah, walaupun tentunya dalam hal ini tidak lepas dari khilaf dari kalangan para ulama. Nah, kemudian pembatal yang kedua adalah al-jima. Yubtilus siyama bil jima. Puasa batal dikarenakan melakukan perbuatan ini. Faman jama'a wa huwa sha'imun batala siyamuhu wa alaihi taubatu wal istighfar. Maka barang siapa yang mendatangi keluarganya dalam keadaan dia berpuasa, maka batal puasanya dan wajib bagi dia untuk bertaubat dan beristighfar. Wa qada'ul yaumil ladzi jama'a fihi wa alaihi ma'al qada'i kaffaratun, dan dia mengganti hari yang dia melakukan hubungan barakallahu fikum pada hari tersebut, dan diwajibkan pula atasnya melakukan qadha dan kafarah. Di samping dia wajib melakukan qadha dan juga melakukan kafarah. Apa itu kafarahnya? Wahiya utqu raqabatin, membebaskan budak. Fa illam yajid siyam shoma syahraini mutatabi'ain. Kalau seandainya dia tidak mendapatinya, maka dia melakukan shoum sebanyak 2 bulan berturut-turut, tidak boleh terputus walaupun hanya sehari. Fa illam yastati' at'ama 60 miskinan. Kalau seandainya dia tidak sanggup, maka dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun indan nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu rajulun, tiba-tiba datang kepada beliau seseorang. Faqala, kemudian orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasul, kata dia, saya telah celaka. Faqala, malak, ada apa denganmu, kata Nabi. Qala, waqa'tu alam ra'ati wa ana sha'im, saya mendatangi istri saya, menggauli istri saya dalam keadaan saya berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan tu'tikha, apakah engkau mendapati ada seorang budak untuk engkau bebaskan? Qala, la, tidak ada wahai Rasul, kata dia. Qala, hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini, apakah engkau sanggup untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut tanpa terputus? Qala, la, tidak, kata dia. Qala, hal tajidu it'ama 60 miskinan, apakah engkau bisa memberi makan kepada 60 orang fakir miskin? Qala, la, dia juga mengatakan tidak. Qala, famakatha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Famakatha Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabainama nahnu ala dzalika utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun wal 'araqu al muqtal. Tiga hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia sebagai kafarah, mulai dari membebaskan budak, kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian puasa 2 bulan berturut-turut ini, barakallahu fikum, 6 hitungannya adalah bulan Hijriah, 6 bukan bulan Masehi. 6. Kemudian yang ketiga, memberi makan kepada 60 orang miskin. Dia mengatakan tidak sanggup untuk melakukan tiga-tiganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Fabainama nahnu ala dzalika utiyan nabi, dan ketika kami dalam keadaan demikian, didatangkan kepada Nabi satu keranjang tamar, korma. Qala, aina sa'il, kemudian Nabi SAW mengatakan, aina sa'il, mana tadi orang yang bertanya? Faqala, ana, ini saya wahai Rasul, kata dia. Qala, khudha fatasaddaq bihi, yaudah ini ambil, kamu gunakan untuk bersodokoh dengannya. Faqala ar-rajul, kemudian orang tadi mengatakan, a'ala afqara minni ya Rasulullah, apakah ada yang lebih fakir dari saya wahai Rasul, kata dia. Fa wallahi ma baina labataiha yuridul harrataini ahlu baitin afqara min ahli baiti, demi Allah wahai Rasul, tidak ada keluarga di antara dua bukit ini yang lebih fakir daripada keluarga saya. Nah, barakallahu fikum, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai gigi beliau terlihat. Tsumma qala, at'imhu ahlak. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berikanlah kepada keluargamu. Nah, sedekahkanlah kepada keluargamu tamar-tamar tersebut. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kafarah yang disebutkan di sini menunjukkan bahwa beratnya hukuman bagi orang-orang yang sengaja melakukan perbuatan ini, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan bagi dia untuk melakukan kafarah. Nah, mulai dari membebaskan buat budak, puasa 62 bulan secara berturut-turut, dan atau memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Sehingga oleh karena itu ikhwan fillah barakallahu fikum, tidak boleh bagi seorang pun untuk bermudah-mudahan dalam hal ini. Kemudian, apakah kafarah ini hanya berlaku bagi suami saja atau juga kedua-duanya, suami istri juga wajib untuk melakukan kafarah? Nah, untuk melakukan kafarah, tentunya dalam hal ini ada khilaf, perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Naam, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mewajibkan dua-duanya wajib membayar, melakukan kafarah. Dua-duanya wajib melakukan kafarah, baik suami ataupun istri. Naam, barakallahu fikum, dengan urutan yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah ini. Naam, walaupun di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkannya tentang wanita, tentang si istri, hanya tentang suami saja, keharusan yang harus dilakukan oleh suami setelah dia melakukan perbuatan tersebut pada bulan Ramadan. Nah, walaupun tidak disebutkan, akan tetapi di dalam syar'i, nah, hukum bagi laki-laki itu juga merupakan hukum bagi wanita. Syariat bagi laki-laki juga syariat bagi wanita, kecuali kalau ada pengkhususan. Kecuali kalau ada pengkhususan. Barakallahu fikum. Maka selama tidak ada pengkhususan, maka itu berlaku bagi keduanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Imam Al-Muhaddits Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau merojihkan bahwa yang wajib melakukan kafarah hanya suami saja. Hanya suami saja. Beliau berdalilkan dengan hadis Abu Hurairah ini di dalam kisah ini. Naam, di dalam hadis ini beliau hanya menyebutkan kewajiban kepada suami saja tanpa menyebutkan kewajiban kepada seorang istri. Naam, barakallahu fikum. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud termasuk murid dari Imam Ahmad. Su'ila Ahmad man ata ahlahu fi Ramadan alaiha kafarah. Imam Ahmad pernah ditanya, barang siapa yang menggauli istrinya pada bulan Ramadan, apakah wajib bagi sang istri melakukan kafarah? Qala ma sami'na ala anna ala imra'atin kafarah. Kami tidak pernah mendengar, kata Imam Ahmad, bahwa wanita juga wajib untuk melakukan kafarah. Nah, dan ini adalah pendapat Imam Al-Hasan dan juga Imam Asy-Syafi'i di antara riwayat yang diriwayatkan dari beliau. Barakallahu fikum. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Imam Al-Auza'i dan juga Imam Asy-Syafi'i. Bainama al-jumhur, akan tetapi jumhurul ulama mewajibkan bahwa kedua-duanya wajib melakukan kafarah. Nah, bahkan Syekh salah seorang murid dari Syekh Al-Albani rahimahullah pernah bertanya kepada beliau, halil kafarah taqaw wal rajul fi jami'il halat, apakah kafarah itu hanya berlaku bagi laki-laki saja pada setiap keadaan? Nah, karena jumhur yang berpendapat bahwa wanita juga wajib mengeluarkan kafarah, nah mereka juga merinci kalau wanitanya dipaksa berarti tidak kafarah. Barakallahu fikum. Kalau si wanitanya juga memiliki andil, nah maka dua-duanya barakallahu fikum wajib melakukan kafarah. Kemudian perbedaannya lagi apakah dia seorang budak atau seorang yang merdeka. Nah, akan tetapi Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan kafarah itu hanya berlaku pada laki-laki saja dalam setiap keadaan. Nah, siapa yang memulai duluan tetap yang laki-laki yang mengeluarkan kafarah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, kemudian tentang runutan kafarah, tertib al-kafarah, apakah tiga kafarah ini kita boleh memilih salah satu di antara ketiganya atau nam tidak ada pilihan, harus dengan urutan yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Abu Hurairah, dimulai dari membebaskan budak, kalau enggak sanggup berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, kalau enggak sanggup memberi makan kepada miskin 60 orang. Naam. Al-Imam Al-Albani rahimahullah merojihkan bahwa wajib mengeluarkan kafarah secara urut. Sehingga oleh karena itu Al-Imam Ibnu Huzaimah di dalam sahih beliau, beliau menyebutkan di dalam bab, dalam salah satu bab dengan judul bab ijabil kafarah alal mujami' fi shaumi fi ramadhan bil itqi idza wajadahu, bab diwajibkannya kafarah bagi orang yang melakukan hubungan barakallahu fikum pada bulan Ramadan dengan membebaskan seorang budak kalau seandainya dia mendapatinya. Awis siyam idza lam yajidil itq, atau dia berpuasa kalau seandainya tidak ada budak yang bisa dimerdekakan. Awil it'am, atau memberi makan kalau seandainya dia tidak sanggup melakukan shaum. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah yang baru saja kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam bisawab ilahuna. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.